Kisah rasui-rasui pasai put. Wate Petrus ngonyahia mantong gepegah haba ngon ureng-ureng yang na disinan, imum-imum ule dan panglima yang kawai bait Allah, menancit ngon ureng-ureng Saduki, jija ubak Petrus dan Yahya. Awak nyan bengeh tat, sabab Petrus dan Yahya jipegah ubak mandum ureng bahwa Isa ka udep lom nibak mate. Dan nyan sibago bukti, bahwa ureng mate udip lom tema. Ngon sabab nyan, awak nyan laju ji drop mandua dro rasu nyan, laju ji petamong lam gelap. Dan sabab kamalam, Petrus dan Yahya jitun disinan sampo oh singoh bengoh. Tema le ureng-ureng yang kaji dengo ajaran yang ji pesampo le rasu-rasu nyan, jai tat-tat nyang percaya. Jumlah awak nyan laju metamah sampo limong ribe dro. Oh singoh nyan, tokoh-tokoh mahkamah agama, pemimpin-pemimpin Yahudi dan gure-gure agama megumpul di Yerusalem. Awaknya laju merempok ngon imum agung Hanas dan Kayafas, Yahya, Iskandar dan mandum yang jitamong lam keluarga imum agungnya. Petrus ngon Yahya laju jiba jak menghadap awaknya. Laju awaknya jitanyong. Pakriban cara jih gata pupulih ureng lapenyan. Ngon tenaga pu atau ngon kuasa ni bakso kata pubutnyan. Petrus nyang kaji kuasa le roh Allah laju jijawub. Tengku-tengku pemimpin bangsa dan tengku-tengku anggota mahkamah. Kamu tepekara ni bak uronyo sabab kamu pubut yang jeroh ngon cara kamu pepule sidro ureng lape. Dan sabab tengku-tengku kena netepu pakriban cara ureng nyante pepule. Bitat, tengku-tengku ban mandum haru tatepu. Dan ban mandum bangsa Israel pi harus ditepu bahwa urengnya jidong bat saatnya ngon badan yang sehat di ketengku-tengku. Sebab tenaga dan kekuasaan niba Isa ureng Nazaret nyan. Tengku-tengku ka nasalib Isa nyan. Temapo tu Allah kagepu udep lomgop nyan. Isa nyo ke yang jimekesut le ayatnya yang na tetule lam Alkitab. Bate yang hanagata peguna le uto-uto bangunan. Tema kajut ke bate yang paling lembu Isa. Tema melalui Isa mantong manusia tepeselamat. Sabab bangsa bodohnya lam kawan manusia hana mesidro ureng lain yang meteme kekuasaan nibak potu Allah ke tepeselamat getanyo. Anggota-anggota sidang pengadilan nyan hirin tat-tat wate jikalon keberanian Petrus ngon Yahya. Putuk lom awak nyan jitupu. Bahwa mandua dro rasuinya nakeh ureng-ureng biasa yang hantom jijak bud. Laju awak nyan sadar bahwa mandua dro rasuinya nakeh ureng-ureng yang naji setot ngon Isa. Tema awak nyan hanajut jipegah sapu. Sabab ureng yang kaji pepulih nyan naji dong disinan di ke awak nyan. Mesajan-sajan ngon Petrus dan Yahya. Tema awak nyan laju jiu tebit mandua dro rasuinya ulua nibak ruang sidang. Olehnyan awaknyan jimupakat. Awaknyan laju jipegah. Pu yang mesti tak pesanet atas ureng-urengnya. Mandum ureng yang na di Yerusalem, kaji tepuh ke haibut yang ajaib, yang luar biasanya. Jipebet le awaknyan mandua. Tanyohan hasil tabantah hainyan. Temamangat hainyo bek metabu lebih luah lom lam kawan umat manusia. Jak tak perasat awaknyan bandua. Mangat awaknyan bek sagai-sagai jipegah bakso mantong ngonjingui nan Isa. Tuma awaknyan laju jihoi lom Petrus ngon Yahya udalam ruang sidang. Dan laju jiberite mangat awaknyan sagai-sagai bek le jipegah atawa jisumubut atuh nan Isa. Tuma Petrus dan Yahya laju jijawub. Pikeh ke kedropu yang betul di ke poto Allah. Tersetut pu yang tengku-tengku perintah. Atawa tersetut pu yang Allah perintah. Sabab kamu hanajut kamu piuh mepegah haba ke hai pu yang kakamu kalon dan kamu dengau ke dro. Anggota-anggota sidangnyan hanajit tememe saboh alasan pih keji hukum Petrus dan Yahya. Tema awaknyan jipirasat mendua dro rasuinyan. Ohluhnyan laju jipuluh mandua dro awaknyan sabab mandua ureng jipujo-pujo potu Allah. Ngon kejadian nyan. Ureng yang kaji rasa tepepulih secara ajaib nyan. Ka putluh tun umuji. Oh kalih Petrus dan Yahya jipuluh. awaknya laju ji gisa ubak rakan-rakan dro dan laju ji pegah mandum yang ji pegah le imum-imum ule dan pemimpin-pemimpin Yahudinyan ubak awaknya. Oh kalih ji dengar le rakan-rakan awaknya ke hai habanyan, awaknya mesajan-sajan laju medoa ngon siate ubak Allah. Awaknya ji pegah. Tuhan, dro nekeh yang pejit langit ngan bumo dan laut ngan mandum aso ji. Ngan roh-roh ne Tuhan kalih mututu melalui indatu kamu Nabi Daud. Nakeh hamba dro ne pegah lagenyo. Pakon urung-urung yang hana dituri Tuhan bengeh. Pakon bansa-bansa dipegit rencana yang hana meguna. Raja-raja dunia mesiap-siap ke jejak muprang dan dumna pemimpin kasih pakat jejak lawan Tuhan dan Raja Peselamat. Sebab kebit Herodes dan Pontius Pilatus yang kasih pakat ngan urung-urung yang hana dituri ke Tuhan dan ngan urung-urung Israel di bandanyo. Awaknya merumpok kejilawan Isa hamba droneh yang sucinyan. Nyangka droneh angkat jid ke Raja Peselamat. Awaknya sipakat kejipubut pupu manteng yang droneh ka petente lebih ile bahwa nyantema terjadi. Dan droneh petente nyan atas kekuasaan dan kemampuan droneh kero. Jinonyo Tuhan ngingkeh pakriban awaknya jepesarat kamu. Dan nepi izinkeh kamu hamba-hamba dronehnyo. Kamu mendakwa habar droneh ngan hana temakut. Netulung keh kamu. Mangat jid kamu tulung urung sakit. Sampo pulih dan buat-buat yang ajaib. Dan hai-hai yang luar biasa terjadi. Melalui kekuasaan dan tenaga nebak nan Isa. Hamba droneh yang sucinya. Oh kalau selesau awaknya jima doa. Tempat awaknya mesapatnya meguncang. Awaknya mandum jikuasa leroh Allah. Dan jipepun marit ngon berani tat-tat ke hai berita ni bak potu Allah. Ban mandum ureng yang percayanya si udep si mate dan si jiwa. Hana mesi dropih ni bak awaknya jianggap bahwa pun yang na ni bak drojihnya na keh atra drojih ke dro. Pupu mantong yang na ni bak awaknya, awaknya peguna mesajan-sajan. Ngon kuasa yang raya, rasa-rasanya laju jibri kesaksian bahwa Isa kau diplom. Tema lepotu Allah tak-tak geberi berkat ke awaknya. Dan hana mesi dropih lam kawan awaknya yang na kurung pupu mantong. Sabab awaknya yang na tanoh atau rumoh. Jipublo tanoh atau rumoh jihnya. Laju peng ni bak hasil yang jipublonya awaknya ba. Dan awaknya jo ubak rasui-rasui. Ohlehnya, pengnyan, laju ji bagi-bagi le awaknya ubat tip-tip ureng yang perle. Menancit temangon Yusuf. Jihnyan pih, jijak publo tanoh atra milik ji. Laju penghase yum tanohnya, jiba dan jijuk laju ubat rasui-rasui. Yusufnya, nakuh sidro ureng keturunan Lewi nibak Siprus. Rasui-rasui geboh nan lain Yusufnyan Barnabas, makna ji penghibur.